karena kita bersama. Pernah kita bahagia, mengarungi dunia, berjanji untuk setia. Aku tahu dirinya yang terbaik untukku. Namun lihatlah aku lelaki yang merindu. Bila sinar surya terang menerangi kita, ku kan mendekatmu.